Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd, kita akan menyelesaikan pembahasan zakat urud at-tijarah. Zakat urud tijarah, zakat barang-barang dagangan, harta perdagangan. Telah kita pelajari sebelumnya, telah kita baca dari kitab madhab yang berpendapat bahwa barang-barang dagangan terkena zakat, ya, pemiliknya berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Telah dinukil, ya, sudah kami nukilkan bahwa ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian. Juga kami sudah nukil bahwa ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada athar dari Abdullah bin Umar, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, kitab Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Umm, sanadnya dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah. Jadi, ya, ini pendapat Ibnu Umar dari kalangan sahabat. Naam. Adapun dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam, kalau dalil khusus tidak ada. Nas yang merupakan dalil khusus, khusus tentang masalah ini secara persis tidak ada. Ada hadis tapi dhaif. Baik. Yang ada adalah dalil umum yang telah kita baca dalam kitab. Dua ayat, satu hadis. Ya. Dalil yang maknanya umum tentang kewajiban zakat pada harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat, barang dagangan dimasukkan dalam keumuman makna harta tersebut. Nah, dan ini dikuatkan dengan kias. Dikuatkan dengan kias yang juga dijelaskan dalam kitab, bahwa seorang pedagang tidak menginginkan barang itu sendiri, bukan bendanya yang diinginkan oleh dia. Bukan benda yang diinginkan untuk dimiliki, untuk digunakan, tetapi dibalik itu sebenarnya, ya, yang dia inginkan dengan barang-barang dagangan itu adalah untuk menghasilkan uang, ya, naqdain. Dan di masa Nabi SAW, naqdain dua, ya, mata uang itu adalah dinar yang terbuat dari emas dan dirham terbuat dari perak. Dan di masa sekarang, ya, masing-masing negara ada mata uangnya. Jadi sebenarnya diinginkan dari segi makna, ya, bukan ditinjau dari segi zatnya benda itu, barang itu, karena bukan itu yang diinginkan, tapi makna yang ada di balik itu yaitu ingin menghasilkan uang karena untuk diperdagangkan, ya, diputar, ya, dalam perdagangan ketika menghasilkan uang, ya, modalnya kembali di kemudian dibelikan lagi barang dagangan, ya, terus seperti itu diputar, ya, bergonta-ganti barang-barang itu, karena memang barang-barang itu bukan benda yang diinginkan, tapi ingin menghasilkan laba uang. Nah, jadi ini kias, ya, kias kepada zakat dinar dan dirham. Baik. Dan kami juga sudah menyampaikan di pihak yang lain, ada sebagian kecil ulama yang berpendapat barang dagangan tidak ada zakatnya karena tidak ada dalil khusus tentang itu, ya, sedangkan dalil-dalil umum itu lemah untuk dijadikan dalil karena keumuman makna dalil-dalil itu mencakup seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan, ya, kenyataannya, realitasnya tidak semua harta terkena zakat. rumah yang dimiliki seseorang, kendaraan yang dipakai oleh seseorang, ya, dan semisalnya, itu tidak terkena zakat. Meskipun dijual oleh dia, suatu saat dia jual menghasilkan uang, boleh jadi ya dia jual dengan nilai yang, dengan harga yang lebih dari uang yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu, atau dengan harga yang untuk saat itu sudah dia mendapatkan keuntungan. Tapi ya itu karena dia ingin menggantinya dengan yang lain, ya, ganti kendaraan atau semisalnya pindah rumah, bukan untuk perdagangan. Nah, maka itu tidak terkena zakat. Nah, jadi realitasnya tidak semua harta terkena zakat. Nah, meskipun ada dalil-dalil yang umum itu, jadi memang butuh dalil khusus. Nah, berarti yang terkuat dari dalil jumhur sebenarnya kias. Nah, sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak ada zakatnya menghadapi kias itu dengan hukum asal, baro'atul asliyah istilahnya, ya. Baro'atul asliyah yaitu ya berpegang dengan hukum asal bahwa seseorang lepas dari tanggung jawab suatu kewajiban sampai datang dalil yang jelas menunjukkan dia wajib, ya, dalam perkara itu. Nah, dan di sini tidak ada dalil yang jelas tentang itu, hanya ada kias. Sekarang mana yang lebih kuat, kias atau kembali ke hukum asal, itu permasalahannya. Nah, sebagian kecil ulama yang mengatakan tidak ada zakatnya itu yang berdalil dengan ya baro'atul asliyah, pada asalnya seseorang tidak terkena kewajiban zakat pada harta yang dimilikinya sampai dalil yang jelas, sampai datang dalil yang jelas-jelas mewajibkan. Mereka adalah Daud al-Dhahiri, Ibn Hazm al-Dhahiri, yang itu yang kemudian diikuti oleh Asy-Syaukani, oleh Al-Albani, oleh Muqbil al-Wadi'i. Ya, itu ulama yang mengatakan tidak ada zakat perdagangan. Daud al-Dhahiri, ya, Ibn Hazm al-Dhahiri, Asy-Syaukani, Al-Albani, dan Al-Wadi'i, Muqbil al-Wadi'i. Baik, jadi pembahasannya mana yang lebih kuat? Kias atau baro'atul asliyah? Nah, baik. Itu penggambaran mazhab yang ada dalam masalah ini. Nah, kita juga sudah masuk pada pembahasan syurut wujub zakat, yaitu syarat-syarat wajibnya zakat perdagangan ini di atas mazhab yang mengatakan apa? Zakat perdagangan ada, yaitu siapa? Jumhur ulama. Dan pendapat jumhur ulama ini yang mengatakan adanya zakat perdagangan difatwakan oleh siapa? Ya, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin. Nah, jadi di sini kita mendapati dua golongan dari empat imam di abad ini, ya, berbeda pendapat. Dua imam, Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin, memfatwakan madhab jumhur bahwa ada zakat perdagangan. Dua imam lainnya yaitu Al-Albani dan Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i memfatwakan madhab Zahiriyah bahwa tidak ada zakat perdagangan. Nah, mereka yang mengatakan adanya zakat perdagangan itu wajib, ya, mereka memberikan syarat-syarat. Jika syarat-syarat itu terpenuhi, wajib mengeluarkan zakat dari barang-barang dagangan itu. Syarat yang pertama sudah kita baca, yaitu pemilik barang dagangan itu, ya, dia memiliki barang itu dengan inisiatif sendiri. Dengan inisiatif sendiri untuk memilikinya, dengan perbuatan dia sendiri untuk memilikinya, dengan tindakan dia untuk memilikinya. Dicontohkan di sini dia membeli barang-barang itu, ya, atau dia menerima hadiah. Ketika ada yang memberi hadiah, dia terima hadiah itu, ya. Dan syarat yang kedua disebutkan bahwa dia saat memilikinya, maka disertai niat untuk diperdagangkan. Jadi ketika dia membeli barang, memang niatnya untuk diperdagangkan barang itu, untuk jadi barang dagangan. Ketika dia menerima hadiah dari orang, dia niatkan menerima hadiah itu dengan niat barang itu yang dia terima sebagai hadiah itu untuk didagangkan. Begitu. Ya, jadi disertai niat untuk memperdagangkan barang yang dia dapatkan itu. Baik dia beli atau dia menerima hadiah atau hibah, ya, dia niatkan saat menerimanya, saat memilikinya untuk dia dagangkan. Itu syarat kedua. Nah, jadi di sini disebutkan tidak masuk dalam syarat pertama, ya, jika harta itu dimiliki melalui jalur, ya, keharusan bagi dia untuk menerimanya tanpa bisa ditolak, karena sifatnya qahran, ya, sifatnya diharuskan atas dia untuk menerimanya. Dicontohkan warisan, harta warisan, ya. Jika ada kerabatnya meninggalkan harta, dia salah satu ahli waris. Dia dapat jatah warisan yang diatur dalam Quran dan hadis. Maka dia tidak boleh menolak. Dia tidak boleh menolak, mengatakan saya tidak butuh warisan. Alhamdulillah, usaha saya lancar selama ini, banyak harta, tidak usah saya menerima warisan itu. Enggak bisa, harus diterima. Karena itu pembagian yang ditetapkan oleh Allah, ya, dan Rasulnya. Ya, itu sudah ditetapkan syariat bahwa itu berpindah kepemilikan dari pewaris ke ahli waris menurut ketentuan syariat. Mau tidak mau harus diterima. Gitu. Ya. Setelah itu terserah, jika sudah dia terima bagiannya, jatah warisannya terserah. Setelah itu dia mau sumbangkan, ya, dia mau sedekahkan, dia mau berikan ke salah satu saudaranya atau kerabat yang dianggap butuh, ya, ada salah satu saudaranya yang miskin, dia ingin bantu, jatah saya berikan ke kamu, enggak masalah. Yang penting dia miliki itu, ambil dulu, karena itu tidak bisa, dia harus terima. Karena itu pembagian yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka yang jalurnya warisan dan semisalnya sifatnya seperti tadi, itu tidak memenuhi syarat untuk terkena zakat perdagangan. Begitu. Fala yadkhulu fi dzalikal irtsu wa nahwu, maka tidak masuk dalam kategori itu warisan dan semisalnya, mimma yadkhulu qahran, yang masuk dalam hak kepemilikannya secara, ya, harus, keharusan. Nah. Nah, ya, jadi yang sifatnya apa? Tindakan sendiri, nasib sendiri, kemudian saat bertindak, berinisiatif untuk memiliki harta itu disertai niat untuk memperdagangkannya. Nah, di sini kemarin sudah disampaikan pada syarat yang dua syarat ini, terkait dua syarat ini, maka, ya, menurut mazhab ini, jika kemudian hari, di kemudian hari setelah dia memiliki harta itu, ya, misalkan tadi harta warisan, ya, kan tidak memenuhi syarat, kan, harta warisan. Nah, atau harta yang dia beli untuk dipakai, kendaraan misalkan, untuk dia pakai. Kemudian suatu ketika harta warisan yang dia miliki atau kendaraan yang tadinya dia beli untuk dia pakai, suatu saat dia ingin berdagang, maka dia jadikan modal harta warisan itu atau dijadikan modal kendaraannya yang dia pakai. Artinya berubah niat. Ya, di tengah perjalanan, di saat dia sudah memilikinya, sudah di tangannya sekian waktu lamanya, kemudian dia berniat untuk menjadikannya modal usaha untuk diputar, dijual dapat laba, kemudian uang hasilnya itu dibelikan lagi barang yang sama atau barang yang lain, diperdagangkan lagi terus seperti itu. Apakah, ya, ketika ada niat seperti itu, maka itu berubah menjadi barang dagangan yang terkena zakat? Menurut mazhab ini tidak bisa. Menurut mazhab yang kita pelajari di sini, tidak bisa. Karena saat memilikinya bukan untuk diperdagangkan. Maka perubahan niat kemudian untuk diperdagangkan jadi modal usaha tidak bisa merubah, ya, hakikatnya. Maka tetap tidak kena zakat. Nah, ini di sini kita mendapati sepertinya mazhab ini kurang tepat, ya. Karena mazhab ini kan dalilnya kias, iya kan? Dalilnya kias, tinjauannya makna yang ada di balik kepemilikan barang itu. Jika dalilnya kias kepada dinar dan dirham, makna, tinjauan maknanya adalah makna yang ada di balik kepemilikan barang itu. Ketika maknanya untuk mencari uang, dinar dirham, untuk mencari uang, ya, diperdagangkan untuk mencari uang, maka berarti ketika seseorang berniat untuk memperdagangkannya, kenapa tidak terkena zakat? Di sini kan ada masalah berarti di mazhab ini. Nah, oleh karena itu Ibnu Utsaimin termasuk ulama yang bersama dengan jumhur mengatakan ada zakat perdagangan, tidak setuju dengan syarat ini. Beliau mengatakan, Ibnu Utsaimin berpendapat, kapan saja dia berniat untuk memperdagangkan hartanya, dijadikan modal usaha, ra'sumal, maka berarti jadi barang dagangan. Meskipun itu dia dapatkan tadinya melalui jalur warisan. Ya, itu harta warisan yang dia miliki. Namun kemudian setelah dia miliki, suatu saat dia ingin menjadikannya sebagai modal usaha untuk dagangan, maka berarti secara makna jadi barang dagangan, berarti terkena zakat. Nah, ini lebih tepat. Yang dipilih Ibnu Utsaimin lebih tepat. Nah, ini lebih sesuai dengan dalil pendapat ini, yaitu kias, tinjauan makna untuk menghasilkan uang. Nah, jadi tergantung niatnya. Ya. Jadi ana ulangi lagi pendapat Ibnu Utsaimin, ya, bahwa ya, meskipun ketika memilikinya jalurnya warisan dan semisalnya, atau ketika memilikinya tidak ada niat diperdagangkan, namun kemudian setelah dimiliki, berselang waktu kemudian dia berubah niat dan dia ingin menjadikannya sebagai modal usaha diputar untuk dagangan, maka berarti kena zakat perdagangan. Ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, antablugha qimatuha nisaban, nilai harta zakat harta barang dagangan itu, qimahnya, nilainya mencapai nisab. Mencapai nisab. Misalkan seorang ada usaha, ya, ada tokonya, jual barang-barang di situ, ya, macam-macam di luar di situ. Ada biskuitnya, ada samponya, ada, ya, macam-macam, ya. Ya, terlalu panjang kalau kita mau sebut semua, karena sudah kita pelajari kemarin, inilah yang paling umum cakupannya, paling luas, ya, cakupannya, karena mencakup harta apa saja yang diperdagangkan. Nah, terserah apa isinya thayyib yang diperdagangkan itu. Maka semua barang dagangan yang ada di kiosnya itu, yang dia dagangkan itu, dinilai harganya, dihitung harganya saat dia memilikinya, ya, jika ini terjual, ini terjual, ini terjual, ini terjual, semuanya berapa nilainya. Jika mencapai nisab, berarti mulai menghitung. Nah, begitu. Ya, jadi kalau misalkan pertama kali dia membelinya, membeli sekian barang, berarti berapa ketika itu nilainya. Jika mencapai nisab, maka berarti terkena zakat. Seorang usahanya misalkan jual beli mobil, ya, dia mencari mobil bekas misalkan, ini berdagang, pedagang dia. Nah, dia beli untuk kemudian nanti dia jual. Ya, hasilnya dapat keuntungan, beli lagi mobil lain, jual lagi, gitu, diputar untuk usaha. Berarti ketika dia membeli, ya, berapa harganya, mencapai nisab atau tidak. Jika mencapai nisab, maka terkena. Kalau mobil jelas kena nisab, ya. Kalau mobil jelas kena nisab, karena biasanya puluhan juta atau belasan juta. Nah, baik, berapa nisabnya? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Berapa nisabnya? Apa yang menjadi patokan nisab? Karena zakat ini adalah kias, secara makna yang diinginkan adalah an-naqdain, ya, naqdun, yaitu emas, dinar, ya, dan perak, itu dirham, yakni uang. Maka nisabnya adalah salah satu dari dinar atau dirham. Jika ada salah satu dari dua ini yang tercapai nisabnya secara nilai, maka berarti mencapai nisab. Nah, dan realitasnya ya, nisab perak itu jauh lebih rendah daripada nisab emas. Nah, ya. Dengan demikian menjadi patokan adalah nisab perak. Nisab perak. Dirham. Berapa nisabnya perak? Nah, berapa? Jangan lupa ya. Berapa? 595 gram perak. Emas berapa? Berapa emas? Berapa? 85 gram. Emas 85 gram. Nah. Payet. Lebih tinggi mana nisabnya? Kalau dari segi gramnya lebih? Lebih tinggi perak. Tapi harganya lebih murah. 85 gram jauh lebih mahal daripada 85 gram emas jauh lebih mahal daripada 595 gram perak. Paham ya? Jadi yang menjadi nisab adalah perak. Ibaratnya ya, barang dagangannya itu dari segi tinjauan makna itu senilai 595 gram perak. Ya, seakan dia punya uang dirham dalam bentuk barang. Dirhamnya itu sudah mencapai nisab 595 gram perak. Jangan katakan kenapa bukan emas? Ya. Kenapa perak? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jika orang punya uang emas, punya uang perak, yakni uang dinar, punya uang perak, ya, uang dirhamnya, uang dirhamnya mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat. Jika terpenuhi syarat-syaratnya ya. Jika dia punya dinar ya mencapai nisab, berarti terkena zakat. Ya. Jadi barang dagangan yang dia miliki ini ya seakan ini dirham gitu. Secara makna ini dirham kalau di zaman Nabi. Nah, di zaman kita kan rupiah, untuk negeri kita rupiah kan, seakan punya uang rupiah yang bisa membeli 595 gram perak. Gitu. Sekitar berapa juta itu? Sekarang perak ya, berapa 1 gramnya perak sekarang? 8 ribuan gitu ya. Nah, 8 ribuan kalau dilihat di internet sekitar 8 ribuan. Nah, jadi sekitar 5 jutaan begitu rupiah itu sudah mencapai nisab. Nah, sudah mencapai nisab. Jadi jika dikalkulasi barang dagangannya ya, itu seharga 595 gram perak, seakan dia punya seakan itu 200 dirham pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni sekitar 5 juta lebih gitu ya. 5 juta lebih rupiah. Berarti itu mencapai nisab. Nah. Berarti memenuhi syarat. Bil idhafati ila syurutil khamsati sabiqati. Ditambahkan ya, digabungkan kepada syarat-syarat yang 5 yang telah lewat fi awali zakati, di awal zakat ya. فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قُوِّمَتْ. Apabila melewati satu periode setahun, barang dagangan itu bertahan dalam periode satu tahun, jadi sudah umurnya sudah ya dimiliki oleh dia melewati periode satu tahun yang hitungan Hijriah, bulan Qamariyah, maka di akhir tahun qawimat, dikalkulasi kembali ya, tentunya bersama dengan modal yang dia simpan dalam bentuk uang ya, dan barang-barang yang tersisa ya, di qawimat, artinya ditakwim, dinilai dengan, dihargai dengan uang. Nah, bi ahadin naqdaini dzahabi aw fiddah, dengan salah satu dari dua mata uang ya, emas atau perak. Nah, dinar atau dirham, yakni 85 gram emas atau 595 gram perak. Nah, sudah jelaskan tadi. Naam. Fa idza balaghatil qimatu nisaban, apabila nilainya, harganya mencapai nisab, ya, dalam hal ini tetapkan saja perak ya, karena ini jelas lebih rendah, yaitu seharga 595 gram perak, wajaba fiha, wajib ya padanya rubu'ul usri, wajaba fiha rubu'ul usri, wajib ya padanya dikeluarkan zakatnya 1/40-nya, itu 2.5%. Nah, wala'tibara fit taqwimi ya, dan tidak ada perhitungan, tidak diperhitungkan pada saat at-taqwim, saat dihargai nilainya berapa dengan uang, limasturiyat bihil urudu, tidak diperhitungkan ya harganya saat barang-barang dagangan itu dibeli, ya saat barang-barang dagangan itu dibeli. Nah, maksudnya di akhir tahun dikalkulasi kembali barang dagangannya, oh sekian, ya sekian ini, berdasarkan harga hari itu. Hari itu kalau laku dijual harganya sekian, harganya sekian, sekian, sekian. Oh ini semua kalkulasinya harganya sekian kalau laku semua. Nah, ya jangan perhitungkan harganya di awal tahun lalu saat dibeli, jangan, bukan harga itu yang jadi patokan. Nah, karena ini barang dagangan yang dijual, berarti harganya yang jadi patokan di akhir tahun ketika hendak dihitung masih mencapai nisab atau tidak, harga hari itu ketika mau dikeluarkan zakatnya, yang merupakan penutup tahun, periode setahun. Nah, karena dari segi makna bagaikan ya seakan dia punya dirham 200 dirham 595 gram perak. Maka harga hari itu, barang ini harganya hari itu sekian, ini harganya sekian. Jika laku semua dapat 7 juta misalkan. Nah, atau dapat sekian juta, ternyata mencapai nisab. Nah, berarti tidak berkurang dari nisab. Berarti tetap bertahan nisabnya di akhir tahun, berarti keluarkan zakatnya 1/40, 2.5%. Nah, kenapa yang dijadikan patokan harga adalah di akhir tahun harga jual hari itu, ya saat Anda dikeluarkan zakatnya untuk menilai apakah nisabnya masih tercapai atau tidak, li anna qimataha takhtalifu irtifa'an wa nuzulan, karena harga barang-barang itu berbeda-beda dalam hal naik turunnya. Yang namanya harga itu kan ya fluktuatif ya, tidak tetap. Ini berubah-ubah, kadang harga itu naik, kadang harga itu turun. Maka yang jadi perhitungan adalah ketika hendak di akhir tahun, di akhir periode setahun, ketika hendak dikeluarkan zakatnya, apakah masih mencapai nisab atau sudah tidak, maka harga hari itu yang jadi patokan. Naam, wa innamal ibratu biqimatiha waqta tamamil haul. Hanyalah sesungguhnya al-ibrah yang jadi patokan perhitungan adalah qimah, nilai harganya, waqta tamamil haul, saat sempurnanya periode perputaran satu tahun. Ya, dan di sini ulama mengatakan jika selisihnya dari nisab hanya selisih sedikit. Nah, hanya beda 2000 rupiah misalkan, kalau kita sekarang ya beda berapa gitu, sedikit. Hanya beda 1000 rupiah. Oh, kurang 1000 rupiah ini. Kurang 1000 rupiah dari nisab, nah, itu enggak dianggap itu kecil seperti itu, enggak dianggap saja mencapai nisab kalau selisihnya sedikit begitu. Nah. Ya. Baik. Ini tentang zakat dagangan. Barakallahu fikum. Selesai ya sampai di sini ya. Nah, naktafi bihadza. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah.